Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari Al-Qasidatul Lamiyah. Sebut tulisan dengan metode qasidah atau mandhumah yang diakhiri dengan huruf-huruf lam. Milik Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum jami'an. Masih kita akan menyinggung pembahasan seputar bait syair yang kelima yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Kita lagi pembacaannya, kata beliau, wa aqulu ma fil qur'an wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munazzalu. Dan aku berpendapat, al-qaul huna qaulul qalb. Dan aku berpendapat, aku berkeyakinan tentang Al-Quran, apa yang ayat-ayatnya datang dengannya. Apa ayat Al-Quran datang tentang Al-Quran? Fahuwal karimul munazzalu. Dia adalah Al-Quran. Jazakallahu khairan. Dia ada Al-Quran Al-Karim Al-Munazzal. Al-Karim mulia Al-Munazzal, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran datang darinya, kepada dia pula. Nah, akan kembali. Dan telah kita singgung pada pertemuan malam sebelumnya yang beliau maksudkan dengan bait syair ini, tepatnya tentang Al-Quran, adalah Al-Quran menurut beliau adalah kalamullah ghairul makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Dengan keterangan yang telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya, datang dalilnya Al-Quran dan juga hadis, bahwasanya Al-Quran kalamullah dan kalamullah adalah 6 suara yang terdengar serta huruf yang bisa dipahami. Kemudian histori tentang awal pertama kali munculan fitnah ini telah kita singgung juga. Adapun pada pertemuan kita malam hari ini, barakallahu fikum jami'an, kita akan menyinggung satu pembahasan penting juga berkaitan dengan 6 cabang dari materi Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Setelah penjabaran pada pertemuan malam sebelumnya, kita telah dapati ada beberapa firqah berkaitan dengan Al-Quran. Pertama adalah firqah Mu'tazilah, yang mereka ambil sebenarnya dari Jahmiyah, induk dari Mu'tazilah, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud mereka adalah ingin menafikan sifat berbicaranya Allah. Jadi Allah tidak berbicara. Nah, kalau Jahmiyah tentang asma wa sifat, mereka menafikan seluruh nama, menafikan seluruh sifat. Sedangkan Jahmiyah, mereka menetapkan nama tapi tidak terkandung di dalamnya sifat, dengan ungkapan yang berbeda atau ungkapan lain, bahwa huwa sami' bila sama', basir bila basor, nah, mutakallim bila kalam. Jahmiyah menganggap bahwasanya Allah melihat tapi tidak bisa melihat. Nah, memiliki nama hanya sekedar nama. As-Sami', mendengar tapi tidak bisa mendengar. Satu firqah yang lainnya yang para salaf menjuluki mereka adalah mukhannas, ahlul ahwa. Mereka adalah bancinya ahlul ahwa. Karena kenapa? Mereka tidak terang-terangan sama dengan apa yang didakwakan oleh ahlul bid'ah yang lebih terang-terangan seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah. Dan mereka adalah Asy'ari. Nah, kelompok Asy'ari, okay, ikut Abu Hasan al-Asy'ari. Mereka dalam sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Namun yang mereka tetapkan dari kalam tersebut adalah kalamun nafsi. Ini madhab Asy'ari. Kalam nafsi adalah bukan suara yang terdengar, hanya semacam bisikan hati. Jadi Allah berbicara tapi tidak terdengar. Semacam wahyu yang Allah langsung masukkan ke dalam hati seorang hamba yang Allah ingin wahyukan kepada dia. Mereka sama atau mirip dengan Jahmiyah dari sisi mau menafikan sifat kalam. Dari sisi suara, Allah tidak bersuara. Namun mereka lebih pecundang karena mereka juga mau masuk ke dalam ahlu sunnah wal jamaah dari sisi sini. Bahwasanya Allah berbicara tapi bicaranya adalah bicara hati. Bisikan. Bisikan jiwa, bisikan hati. Kurang lebih demikian. Artinya mereka menetapkan Allah berbicara tapi suaranya tidak terdengar. Bukan huruf yang bisa dipahami. Hanya bisikan hati. Dan ini kita jumpai barakallahu fikum jami'an dari kalam-kalam mereka, kalam-kalam ulama mereka. Namun kita perlu sedikit menyinggung di sini bahwa ini sekedar faedah peringatan. Bahwa kaum Asy'ari yang telah kita katakan tadi, sikap mereka dalam menyikapi Al-Quran, kalamullah dan ghairu makhluk adalah mereka mengadopsi dari kaum Nasoro. Mereka mengadopsinya dari kaum Nasoro. Dari sisi mana? Kaum Nasoro juga meyakini hal yang sama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua unsurnya, lahutiyah dan nasutiyah. Lahutiyah artinya adalah keilahannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kaum Nasoro menganggap ini adalah Bapak. Nasutiyah, sifat manusianya Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara, yang maksud mereka adalah Bapak. Ketika berbicara bukan dengan pembicaraan lahutiyah, keilahan, tapi berbicara dengan nasutiyah, dan itulah nampak pada ucapan Nabi Isa alaihissalam. Bisa dipahami sampai di sini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dipahami oleh kaum Nasoro dengan dua sifat atau dua unsur pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, lahutiyah dan nasutiyah. Lahut artinya adalah keilahan Allah subhanahu wa ta'ala, yang orang Nasoro menganggap itu adalah Bapak. Sedangkan nasutiyah adalah sifat manusia Allah subhanahu wa ta'ala yang nampak pada Nabi Isa, dan mereka anggap itu adalah anak atau titisan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka sendiri terbagi-bagi dalam hal tersebut. Ketika Allah berbicara, manusia tidak bisa mendengar, namun pendengaran atau manusia bisa mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dari lisan Nabi Isa. Kalaupun Allah berbicara, itu namanya kalam nafsi. Itu namanya apa? Kalam nafsi. Dan ini barakallahu fikum jami'an madhab batil. Dengan dalil antara kita baca pada pertemuan malam sebelumnya dari hadis. Telah kita baca ada hadis yang datang dari Sahih Bukhari rahimahullah taala, datang juga dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih di sahih oleh Syekh Albani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang terdengar serta huruf yang bisa dipahami. Jadi madzhab Asy'ari juga adalah madzhab yang batil tentang kalamullah. Satu hal yang ingin kita berikan tanbih di sini, barakallahu fikum jami'an. Ini penting. Terkhususnya dalam mengartikan tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang sebagian kita mendengar, entah para dai penceramah, khususnya dalam lisan Indonesia, ketika mengimplementasikan tentang qala Allah, yaqulullah atau qaulullah, mereka mengartikan dengan firman Allah. Dengan apa? Firman Allah. Di sini kita berikan tanbih bahwasanya ada beberapa kritikan. Pertama, barakallahu fikum jami'an, apakah ada dari salaf yang mengartikan qala Allah, yaqulullah atau qaulullah dengan lafaz yang sama firman? Kenapa dalam bahasa Indonesia kita bedakan? Sedangkan di Al-Qur'anul Karim, dalam semua pihak Allah berkata qala Allah, Rasul berkata qala Rasulullah, sahabat berkata juga qala sahabat, Artinya Al-Quran dan hadis tidak membedakan dalam lafad qala yakulu qawlun atau qala yakulu qawlan. Nah, tip, kenapa ketika masuk dalam bahasa Indonesia kita bedakan? Apa landasannya? Apa dasarnya? Mungkin sebagian mereka mengatakan bahwasanya tidak, ini hanya sekedar memuliakan nama Allah atau nama memuliakan ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz firman, karena dalam bahasa Indonesia demikian dibedakan antara nama manusia taib berkata kalau Allah sendiri berfirman. Tip, sekarang kalau kita mutalik talik tentang landasan apa yang menyebabkan kita membedakan hal tersebut, pertama tidak ada. Tidak ada. Di Al-Qur'an dan hadis semuanya mengatakan qala Allah yaqulu Rasul. Naam, qala sahabat, bahkan pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim juga menyebutkan dengan lafaz qala, hudhud qala. Naam. Qala ta ataina ta'in, langit dan bumi juga datang dengan lafaz qala ta, keduanya berkata. Jadi pertama tidak ada pembeda dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum jami'an, apakah salaf mengucapkan dengan ucapan yang sama? Juga tidak. Kalau kita tarik dari salaf, salaf tidak ada yang menggunakan lafaz demikian. Tapi sekarang lafaz firman sendiri, apakah firman ini atau nam, dari mana asal muasal kata firman? Lafaz firman sendiri adalah serapan dari bahasa Persia yang masukkan ke dalam bahasa Arab. Lafaz firman adalah serapan dari bahasa Persia. Kalau mau tengok kamus-kamus yang tersebar banyak sekali. Nah, kalau kita mencari tentang lafaz firman, namun bukan dalam firman, bi fathil fa wa sukuni ra farman. Ini yang datang dalam lafaz bahasa Persia. Farman artinya adalah titah raja, dekret presiden, keputusan pemerintahan, nah, surat yang diedarkan oleh kesultanan, kurang lebih demikian maknanya. Jadi dalam definisi tentang firman sendiri, kalau kita dalam bahasa Indonesia mengatakan bahwasanya lafaz firman tidak boleh diperuntukkan kepada makhluk, ini khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, bahkan banyak sekali dalam buku-buku sejarah Islam seperti Bidayah wan Nihaya, kemudian Syiar Alam Nubala milik Imam Adz-Dzahabi membawakan lafaz firman yang diinginkan adalah semacam tadi kita sebutkan, titah raja, dekret presiden, surat edaran kesultanan, nah dan seterusnya. Artinya ini diperuntukkan kepada orang-orang penting. Jadi sekarang terjawabkan, bolehkah kita gunakan lafaz firman kepada selain Allah? Hukumnya boleh, dengan landasan yang tadi kita sebutkan di depan. Jadi barakallahu fikum jami'an, ketika menggunakan lafaz firman khusus pada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian kita tanya, kenapa kalian menggunakan itu, ini hanya khusus untuk Allah, kepada orang lain tidak boleh? Nah, dalam buku-buku sejarah Islam ada banyak sekali. Kalau kita menelusuri tentang hal-hal tersebut banyak dalam Bidayah wa Nihayah. Nah, demikian juga dalam Tarikh Baghdad milik Al-Khatib Al-Baghdadi yang biasanya dibawakan oleh para penulis tersebut mengungkapkan tentang inilah dekret presiden, inilah titah sang raja, nantinya surat resmi dari pemimpin tertinggi di suatu lokasi tertentu. Dari sini terjawabkan. Nah, ini beberapa kritikan bahwa saya mengucapkan lafaz firman mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak datang dari kitab dan as-sunnah yang membedakan akan hal tersebut. Yang kedua, para salaf juga tidak menggunakannya, padahal ini adalah bahasa Arab yang digunakan juga oleh para ulama baik itu dahulu, sekarang dan yang berikutnya. Kemudian sekarang kita singgung dari sisi akidah, karena yang kita kaji adalah tentang akidah. Barakallahu fikum jami'an. Lafaz firman sendiri dalam bahasa Indonesia digunakan banyak sekali dalam Injil. Digunakan pada beberapa enam ayat dalam Injil. Yang mereka inginkan dengan lafaz firman tersebut adalah pertama Nabi Isa, yaitu yang kata mereka adalah Yesus waliyadzubillah. Enam adalah sang firman. Jadi Nabi Isa dijuluki dengan sang firman. Apa maksud dari sang firman? Karena datang dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya saja perintah Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Sedangkan Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wa kalimatuhu, ucapan Allah yang Allah masukkan ke dalam berupa ruh yang Allah masukkan ke dalam nam rahim taib Maryam alaihassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah wa kalimatuhu, dan dari lafaz ini mereka mengatakan bahwasanya kalimat Allah bukan apa tadi kita katakan di depan, bukan ucapan yang terdengar, bukan huruf yang dipahami, tapi maksud mereka adalah bisikan hati. Dari sinilah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah sang firman. Jadi menurut ideologi kaum, baik itu Nasoro, yang mereka inginkan dengan lafaz firman adalah bisikan hati Allah Subhanahu wa taala, atau ucapan jiwa, ucapan hati. Dan itu pun diadopsi oleh kaum Asy'ari, yang mereka mengungkapkan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ungkapkan dalam bahasa kita Indonesia dengan lafaz firman. Jadi tanbih barakallahu fikum, penggunaan lafaz firman, nah, hendaknya kita lebih cermat dan teliti. Ternyata di dalamnya bukan cuma sekedar bahwasanya ini adalah bahasa yang merupakan serapan dari bahasa Persia dan dimasukkan ke dalam bahasa Arab, ternyata menyelisihi ideologi Islam. Kemudian siapa yang mempopulerkan di Indonesia terkhususnya dengan lafaz firman ini? Ada fakta dan bukti bahwa terjemahan bahasa Indonesia yang digagas oleh 6 kementerian, atau waktu itu masih istilahnya Departemen Agama, pertengahan tahun 90-an, di awal merdeka. Kemudian Kementerian Agama mengumpulkan semacam para ulama di Indonesia ketika itu untuk membuat terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia. Dan antum tahu sendiri bahwasanya tahun-tahun itu adalah tahun-tahun tenarnya yang namanya NU Muhammadiyah. Dan nama-nama yang masuk kurang lebih sekitar 21 orang yang menerjemahkan bahasa Al-Quran menjadi bahasa Indonesia. Nah, dikala itu sekitar 21 orang, semuanya adalah kalau bukan NU Muhammadiyah. Dan kita tahu bahwasanya akidah mereka adalah Asy'ari. Kemudian dari mana kita kaitkan dengan pembahasan yang sedang kita kaji? Di dalam Al-Quranul Karim, atau terjemahan Al-Quranul Karim di tahun tersebut, seluruh qala Allah, yaqulullah, qaulullah, baik itu fil madhi, fil mudhari, ataupun masdarnya, diartikan dengan firman. Kemudian kita yang datang setelah ini, kita ikuti. Nah, kita ambil mentah-mentah tanpa kita mendidik lebih mendalam lagi bahwasanya ternyata ini adalah terdapat penyelisihan secara akidah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, setelah kita mengupas tentang lafaz firman yang historinya kurang lebih tadi demikian, sama halnya ketika kita mengartikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sabda. Ketika landasan hukumnya di Al-Qur'an demikian, kita pun katakan di lafaz sabda pun sama. Artinya kenapa? Dalam mengartikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala nas, qala ahadu minan nas, kenapa kok harus dibedakan? Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, sedangkan manusia biasa berkata, kenapa kita tidak boleh untuk mengatakan manusia bersabda atau manusia berfirman? Sekarang apa yang membedakan? Kita perlu landasan hukum. Apakah ada dari Al-Quran? Tidak ada. Burung atau manusia, jin, malaikat, binatang pun Allah ucapkan semua dengan lafaz qala, tidak ada yang membedakan. Datang juga dengan lafaz hadis sama, tidak ada yang membedakan. La firman wala sabda. Kemudian apakah juga dibedakan oleh para salaf dalam lisan mereka dalam mengungkapkan tentang Allah berkata, Rasul berkata, para sahabat berkata, manusia biasa berkata? Apakah mereka juga membedakan? Dan ternyata tidak ada. Siapa yang bisa mendatangkan bahwasanya para salaf membedakan akan qala Allah diartikan beda dengan qala Rasulullah SAW diartikan beda, dan qala manusia juga berkata diartikan beda? Tolong datangkan kepada kita, dan tidak mungkin bisa datangkan. Kenapa harus dibedakan? Bukan cuma sekadar lafadznya yang kita kritikkan, bahkan di sini lebih mendetail adalah bahwasanya ternyata di dalamnya terdapat penyimpangan dari sisi akidah. Adapun lafadz sabda sendiri adalah asal muasalnya datang dari bahasa Sanskerta, yang kita tahu bahwasanya Indonesia kuno adalah entah dari Hindu atau Buddha. Dan orang Hindu sendiri menggunakan lafaz-lafaz sabda dalam kitab Weda mereka tujukan adalah kepada sabda-sabda dewa-dewa mereka. Jadi ternyata selain itu adalah penyimpangan secara akidah, juga tidak ada dari lafaz Al-Quran dan hadis dan penggunaan para salaf, ternyata menyerupai ahlul batil. menyerupai ahlul batin. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ini semacam tanbih, semacam peringatan. Nah, dengan landasan dalil yang telah kita sebutkan di depan, dan kita punya risalah dalam enam hal ini, kita punya satu tulisan yang telah tersebar beberapa tahun yang silam. Mungkin sebagian ikhwatullah telah enam mendapatinya, yang belum ada mungkin bisa kami bagikan hal tersebut sebagai rujukan bahwasanya apa yang kami sampaikan ini adalah barakallahu fikum jami'an, ternyata enam terdapat penyelisihan dari sisi akidah ketika menggunakan lafaz firman telah terdahul penjelasannya. Bukan cuma sekedar lafadznya yang terlarang, tapi ternyata ada penyimpangan dari sisi akidah dan juga manhaj. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, mungkin pada pertemuan kita malam hari ini cukup apa yang kita singgung, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pada bait syair yang lainnya kita akan lanjut pada lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.